detik berganti dengan detik, menit pun silih berganti, hari-hari pun terus berganti, bulan-bulan juga terus berganti. Zaman-zaman pun terus berubah, hidup ini juga pasti mati. Semua ini pasti akan musnah, tetapi tidak cintaku padamu. Karena aku sang pangeran cinta. We'll be right back.